ku gelisah bila teringat yang ku cinta. Rindukah kau padaku yang di sini sepanjang masa mengharap bahagia cinta kita. Ku percaya padamu kasih, ku yakin kau sabar menanti. Biarpun jarak menjadi pemisah, jauh di mata usah kau ragu. Jagalah setia, cintai aku di hatimu untuk selamanya. Aku yang di sini merangkai janji untuk cinta kasih yang ku sayang. Ku yakin kau sabar menanti. Biarpun jarak menjadi pemisah, jauh di mata usah kau ragu. Ku yang merindu, satu pintaku kepadamu, jagalah setia.